Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Qathful Janadani Syarh Muqaddimati Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddith Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bajar Hafidahullah Ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang faedah pertama, yaitu wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh dalam kita berakidah. Di dalam halaman 18, ya kita sampai halaman 18, masih dibacakan di sini tentang ucapan ulama salaf tentang bagaimana mereka menyikapi ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa min tariqi Al-Walid ibni Muslim, dari jalan Al-Walid bin Muslim, sa'atu Al-Auza'iyah wa Malikan wa Sa'riyah wa Laisa ibn Sa'din anil ahadits allati fiha as-sifat. Seorang yang bernama Al-Walid bin Muslim, beliau pernah bertanya kepada para ulama-ulama salaf terdahulu. Di antaranya, kata beliau, aku bertanya kepada Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Sufyan As-Sauri, Lais bin Sa'ad, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semuanya mengatakan, sepakat mengatakan, amirruha kama ja'at bila kaifin. Perlakukanlah hadis-hadis tentang sifat tersebut sesuai dengan dohirnya, sesuai dengan apa adanya, tanpa dibagaimanakan, tanpa ditanyakan bagaimananya sifat Allah tersebut. Ini adalah ijma ulama salaf terdahulu, bahwasanya kewajiban kita memahami ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat Allah sesuai dengan dohirnya. Amirruha kama ja'at, jangan ditakwil. Tangan Allah, ya sudah, yakini tangan Allah. Tidak boleh kita serupakan dengan tangannya makhluk, tidak boleh kita membagaimanakan tangannya Allah tersebut. Ini adalah sekali lagi pemahaman ulama salaf tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah SAW yang as-sahihah. Kata mereka sekali lagi, amirruha kama ja'at, berlakukanlah hadis dari tentang sifat tersebut sesuai dengan apa adanya, tanpa takwil, artinya bila kaifin, tanpa ditanyakan bagaimananya sifat Allah tersebut. Kemudian riwayat berikutnya, wa akhraja ibn Abi Hatim fi manaqib Syafi'i an Yunus ibn Abdul A'la sami'tu Syafi'i yaqul. Al-Imam Ibn Abi Hatim meriwayatkan dalam manaqib Imam Syafi'i dari riwayat Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i. Beliau, Yunus bin Abdul A'la, pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, Ini antum yang Syafi'iyah, ya harus betul-betul memahami ucapan Imam Syafi'i ini. Ya, karena sekali lagi, termasuk keajaiban dunia, orang-orang yang mengaku sebagai Salafiyah Asy-Syafi'iyah namun akidahnya tidak sesuai dengan Imam Asy-Syafi'i ini, ya akidahnya Imam Syafi'i yang diriwayatkan langsung dari murid beliau Yunus bin Abdul A'la. Dan ini sudah pernah kita sampaikan pada pembahasan akidah imam atau empat imam Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i pernah berkata, "Lillahi asma'un wa sifat." Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. La yasau ahadan radduha. La yasau ahadan radduha. Tidak boleh bagi seorang pun untuk menolak nama ataupun sifat Allah tersebut. Wa man khalafa ba'da subutil hujja alaih faqad kafara. Barang siapa yang menyelisihi hal ini, mengingkari nama dan sifat Allah setelah tegak hujjah atasnya, maka dia kafir. Ya, di sini Imam Syafi'i rahimahullah keras tegas kepada orang-orang yang tidak mau mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan kalau orang itu menyelisihi tauhid asma wa sifat dan telah tegak hujjah atasnya, maka dia bisa kafir murtad dari al-Islam. Ini sekali lagi bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Ini urusan iman dan kufur, keimanan dan kekafiran. Bedanya antara iman dan kekafiran yaitu masalah diantaranya tauhid asma wa sifat. Namun beliau mengatakan orang itu tidak kafir kalau belum tegak hujah atasnya. Inilah sekali lagi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah at-takfir. Bahwasanya orang yang belum tegak hujah atasnya tidak bisa langsung apa? Dikafirkan dalam berbagai macam pembahasan akidah. Di antaranya yang diucapkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Idza kunna la nukafir man abada sanam ala qabri Ahmad Badawi li ajri jahlihim wa adami man yunabbihuhum." Kata beliau, apabila kita tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud di atas berhala kuburan Ahmad Badawi di Mesir sana, li ajri jahlihim, karena kejahilan mereka dan tidak adanya orang yang menasihati, memperingatkan mereka. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul itu perbuatan kufur, syirik besar, sujud kepada pohon keramat, kuburan keramat, itu syirik besar. Namun pelakunya bisa jadi apa? Dia jahil, tidak langsung apa bisa dikafirkan, divonis murtad. Inilah bedanya Ahlussunnah dengan kelompok Khawarij alias teroris. Kalau kelompok teroris mengatakan tidak ada udzur dalam kejahilan. Orang jahil menyembah kuburan langsung divonis murtad, kafir, halal darahnya. Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah mengatakan ucapannya, perbuatannya bisa syirik besar, kufur besar. Namun orangnya, fulan-fulannya, individu-individunya tidak bisa langsung difonis kafir murtad dari Islam. Butuh perincian, butuh ditegakkan al-hujjah. Oleh karena itulah Ahlussunnah memiliki kaidah, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufur alih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran langsung difonis kafir. Ini diantaranya apa? Ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang menyelisihi Ahlussunnah dalam tauhid asma wa sifat, dia bisa kafir setelah tegak hujjah atasnya. Kemudian kata beliau, wa amma qabla qiyamil hujjah fa inna yu'dzar bil jahli. Adapun sebelum ditegakkan hujjah, maka orang itu ditoleransi karena kejahilannya. Perbuatannya wajib diingkari. Perbuatannya wajib untuk apa? Diluruskan. Akan tapi orangnya tidak boleh kita apa? Kafirkan. Kita katakan perbuatan Anda ini meminta kepada kuburan keramat wali yang telah mati, perbuatan Anda ini syirik besar. Perbuatan Anda ini kufur. Maka apa? Harus Anda bertobat. Kalau orang itu tetap bersikeras, yang sudah kita sampaikan hujjah dan sebagainya masih ngayal, tetap jangan kafirkan dulu. Periksa kejiwanya, mungkin dia gila dan sebagainya. Makanya dulu sempat kita sampaikan ketentuan kaidah dalam kafir mengkafirkan. Yang pertama kata para ulama, lihat perbuatannya. Kalau perbuatannya itu jelas-jelas kufur besar, masuk kepada poin yang kedua, al-fa'il, pelakunya. Namun kalau sudah kita teliti, kita lihat ucapan para ulama tentang perbuatannya, ucapan keyakinannya tidak keluar dari Islam, tidak kufur besar, sudah enggak usah dibahas masalah apa pelakunya kafir atau tidak. Misalnya orang itu berzina, orang itu minum khamar, orang itu pecandu narkoba. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak sampai apa kepada kemurtadan, tidak sampai kepada kufur besar. Enggak usah dibahas masalah pelakunya kafir atau tidak. Selesai sudah. Perbuatannya tidak kufur, maksiat besar saja atau dosa besar saja. Namun kalau perbuatan itu kufur besar, seperti tadi menyembah kuburan keramat, meminta kepada kuburan keramat, atau menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan orang yang berjenggot itu seperti kambing, orang yang bercadar seperti ninja, orang yang tidak atau yang cingkrang pakaiannya itu kebanjiran, menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan ucapan Anda itu kufur besar. Ucapan Anda itu bisa membatalkan keislaman Anda. Meskipun kita tidak bisa mengkafirkan Anda. Bisa jadi Anda gila. Bisa jadi Anda bodoh tentang Islam. Maka perlu disampaikan nasihat yang hak. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastaziun. La ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, ayat rasulnya, kalian saling memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf setelah kalian kafir, setelah iman kalian. Ini adalah keyakinan kita memperolok agama Allah, sunnah rasul, itu pembatal keislaman. Namun orangnya belum tentu bisa dikatakan kafir. Kalau kita sudah tahu istihza bidin, memperolok agama itu kufur besar. Orang itu memperolok agama Allah, kita katakan perbuatan Anda kufur besar. Adapun pelakunya, ini butuh 5 syaratnya untuk orang itu bisa jatuh ke dalam vonis murtad kafir dari Islam. Siapa yang bisa menyebutkan 5 syarat mengkafirkan? Ada yang tahu? Kalau enggak tahu, anak khawatir antum ikut arus teroris nanti. Yang pertama apa? Enggak ada yang tahu. Padahal sudah dikasih bocoran tadi. Syarat pengkafiran yang pertama, orang itu sudah ditegakkan hujjah, berilmu. Yang kedua, dia berbuat perbuatan kufur tersebut dengan sengaja, bukan sekedar ketergelinciran. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, nanti akan kita sampaikan hujah-hujah dalil-dalilnya. Sengaja dia berbuat demikian. Yang ketiga, apa? Sadar atau dengan keinginan sendiri. Bukan paksaan. Tinggal dua. Sudah kita kasih bocoran tadi dengan isyarat. Alias orang itu berakal. Yang kelima, ini syarat taklif. Syarat orang itu dibebankan ibadah. Yaitu baligh. Ini kata diantara Syekh Muhammad Taimin, orang itu bisa divonis kafir kalau terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Di antaranya 5. Yang pertama, orang itu berakal. Orang gila jangan divonis kafir. Karena orang gila rufi anhul qalam, diangkat pena darinya. Ada orang gila, dia mencaci maki Allah, mencaci Rasul, mencaci maki, maka itu jangan mengatakan kafir. Jangan. Nanti antum yang dia dikatakan gila. Seperti dulu pernah kita ceritai, ketika ada teman mengajar di SLB, anaknya yang salah ditegur oleh guru SLB. Anaknya mengatakan gurunya gini. Yang gila padahal siapa? Artinya sekali lagi, syarat mengkafirkan yang pertama, orang itu sudah berakal atau orang itu berakal. Yang kedua, baligh, anak kecil, dia misalnya menginjak-injak mushaf, ya mungkin dia bawa ke masjid, orang tuanya lagi khusyuk mendengarkan pengajian, anaknya memperandakan mushaf misalnya sampai diinjak-injak. Ini perbuatan kufur. Namun anak itu apa? Masih belum baligh. Jangan antum apa? Kafirkan. Yang ketiga, berilmu. Jadi tegakkan hujjah atasnya. Rasulullah SAW ketika melewati pohon bidara bersama para sahabat yang baru masuk Islam, kemudian mereka minta dibuatkan pohon keramat. Ini adalah apa? Perbuatan kufur syirik besar. Bahkan Rasul mengatakan perbuatan itu, permintaan itu sama dengan permintaan Bani Israel kepada Musa, ij'alana ilahan kama lahum aliha, buatkan bagi kami sesembahan sebagaimana orang musyrikin punya sesembahan. Itu syirik besar. Namun Rasul tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi apa? Kalimat syahadatain. Karena Rasul menganggap mereka ini baru masuk Islam, belum punya apa? Al-ilmu tentang akidah as-sahihah. Maka tidak dikafirkan. Kemudian yang keempat, orang itu apa? Berbuat demikian dengan sengaja. Bukan ketergerinciran lisan. Dalilnya kisah seseorang yang menemukan kembali untanya di padang pasir setelah dia putus asa dari mencari unta dan perbekalan tersebut. Sampai-sampai dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ucapan kufur. Namun apa? Rasul tidak mengatakan orang itu kafir. Namun Rasul mengatakan akhta'a li syiddatil farah. Orang itu tergelincir lisannya karena apa? Sangat gembiranya. Intinya orang itu tidak sengaja mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Sebenarnya juga kita sering sampaikan contoh orang itu mungkin lagi mengiringi jenazah, kemudian tergelincir jatuh di kuburan dalam keadaan sujud misalnya. Sudah jatuh ketimpa apa? Takfir. Kafir, jangan. Dia apa? Enggak sengaja dia sujud di kuburan karena apa? Jatuh, bukan karena sengaja dia sujud kepada kuburan tersebut. Atau tergelincir, enggak tahu di depannya ada patung Buddha misalnya. Enggak sengaja. Tidak bisa dikafirkan. Kemudian yang kelima, syaratnya apa? Tidak ada paksaan. Dia melakukannya dengan sukarela, dengan kehendaknya sendiri. Kelima, hal ini dinamakan syarat pengkafiran. Syurutut takfir. Lawannya dinamakan mawani'ut takfir. Yaitu pencegah pengkafiran. Orang itu tidak bisa dikafirkan kalau dia jahil, kalau orang itu tidak sadar, kalau orang itu dipaksa, kalau orang itu tidak berakal, kalau orang itu belum baligh. Ada lima syarat, ada lima pencegah pengkafiran. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tadi dilihat dari perbuatannya, kemudian pelakunya, sekarang siapa yang menghukumi? Ini yang paling penting. Yang berhak menghukumi adalah Al-Hakim, Al-Qadi, yang ada di pengadilan-pengadilan agama Islam, atau para ulama-ulama yang mereka memang sudah layak untuk apa menfonis sebagian orang keluar dari Islam kalau betul-betul terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Jangan antum baru belajar tadi, wah langsung apa praktek. Ini gak semudah itu. Butuh perincian, diantaranya masalah menegakkan hujah. Antum saja ditanya 5 tadi, belum apa? Belum hafal. Baru hafal langsung praktek mengkafirkan, jangan. Ini sekali lagi, butuh yang ketiga yang paling penting, yaitu yang berhak mengkafirkan, yaitu para al-ulama, para al-qudat, al-qadi atau hakim di pengadilan. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, li'anna ilma dzalik la yudrak bil akal wala ru'ya wal fikr, bahwasanya ilmu tentang nama dan sifat Allah tidak bisa digapai dengan akal, dengan penelitian atau dengan pemikiran semata. Karena masalah apa? Ghaib. Makanya ulama mengatakan bahwasanya asma Allah wa sifat Allah itu tauqifiyah. Nama dan sifat Allah itu harus berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita bisa mengetahui Allah punya sifat rahmat, Allah punya nama Al-Malikul Quddus kecuali lewat apa? Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Maka di sini kita mengetahui Imam Syafi'i mengatakan akal itu bukan ukuran segala-galanya. Ini masalah gaib. Akal sangat amat terbatas. Yang sudah sering kita contohkan, masalah roh yang ada dalam jasad kita saja, kita tidak mengetahui ayat hakikatnya, hakikat jati dirinya. Itu masalah gaib yang menempel dalam diri kita, kita tidak mengetahuinya. Apalagi berkaitan dengan Allah Al-Khaliq yang jauh dari kita. Maka akal sekali lagi harus tunduk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fanusbitu hadis sifat, kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah. Wa nanfi anhu tasbih, dalam waktu yang bersamaan kita wajib meniadakan penyerupaan dengan al-makhluk. Inilah akidahnya Imam Syafi'i, inilah metodenya Imam Syafi'i dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah, menetapkan sifat Allah apa adanya sekaligus meniadakan penyerupaan dari apa makhluk. Imam Syafi'i menetapkan misalnya sifat turunnya Allah ayat dari langit ayat atau ke langit dunia ya, ditetapkan sekaligus mengatakan turunnya Allah tidak sama dengan turunnya al-makhluk. Beliau tidak apa? Mentakwil. Oh, turunnya itu bukan rahmat, bukan zatnya Allah, namun rahmat Allah. Ini tidak pernah diucapkan oleh ulama as-salaf. Imam Syafi'i sendiri mengatakan fanusbit hadis sifat, kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah, namun sekaligus fananfi anhu tasybih, kita meniadakan penyerupaan terhadap al-makhluk. Kama nafa'a nafsihi faqal, sebagaimana Allah berfirman laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini sudah kita sampaikan kaidah rumus dalam memahami nama dan sifat Allah. Kita menetapkan sekaligus kita meniadakan penyerupaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan Allah dari penyerupaan sekaligus kita menetapkan ya, mensucikan dengan menetapkan ya, menetapkan dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'un, meniadakan penyerupaan terhadap makhluk. Wa huwa samiul basir, menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan sudah kita sampaikan Imam Syafi'i menetapkan semua sifat-sifat Allah. Ya, baik sifat turunnya Allah ke langit dunia seperti kalam terakhir, menetapkan sifat istiwa, ya Allah ada di atas langit dan lain sebagainya. Ini yang sudah kita katakan, ini yang diselisihi oleh mereka-mereka yang mengatakan dirinya sebagai as-salafiyah asy-syafi'iyah. Ini sungguh ada keanehan yang sangat luar biasa. Ya, lebih aneh mungkin daripada gerhana matahari tadi. Karena apa? Mereka menamakan dirinya sebagai asy-syafi'iyah dalam masalah fikih, namun dalam masalah akidah mengikuti ajaran kelompok Asy'ariyah. Ada apa dengan akidahnya Imam Asy-Syafi'i? Kenapa enggak sekaligus fikihnya Syafi'i, akidahnya juga Asy-Syafi'iyah? Kenapa enggak demikian? Apakah Imam Syafi'i akidahnya sesat? Na'udzubillah min dzalik. Padahal Imam Syafi'i lebih dahulu daripada apa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini pertanyaan besar yang wajib untuk mereka jawab. Nah, kemudian wa asnad al-Baihaqi bi sanadin sahih an Ahmad ibn Abi al-Hawari an Sufyan ibn Uyainah. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ahmad bin Abi al-Hawari dari Sufyan bin Uyainah, dia berkata kullu ma wasafa Allah bi nafsahu fi kitabihi fa tafsiruhu tilawatuhu wa sukutu anhu. Ini ucapan yang perlu untuk betul-betul dipahami dengan benar. Jika tidak, maka jatuh ke dalam kelompok at-tafwid. Yang kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, al-mufawwidah syahru ahlil bid'ah. Kelompok yang mengatakan tidak usah kita repot-repot mentadaburi, memahami sifat Allah. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Itu namanya ahlu tafwid, al-mufawwidah. Kata Syekhul Islam, mereka adalah syahru ahlil bid'ah. Sejelek-jeleknya ahlil bid'ah. Karena apa? Karena kalau mereka mengatakan kita enggak usah mentadaburi, enggak usah memahami, mempelajari mana sifat-sifat Allah. Wa yabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram. Apa artinya? Wallahu a'lam. Apa arti bal yadau mabsuutatan? Wallahu a'lam. Maka seolah-olah mereka mengatakan bahwasanya Rasul tidak mengajarkan makna tersebut. atau menganggap Rasul itu tidak paham juga tentang makna wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Para sahabat tidak paham, makanya mereka dikatakan kelompok ahlu tajhil yang apa, menuduh Rasul, para sahabat itu jahil terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga mereka apa, seolah-olah mengatakan bahwasanya ayat-ayat tersebut tidak ada maknanya, padahal Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran. Untuk apa Allah menurunkan ayat-ayat tentang sifat Allah, padahal di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang apa, sifat Allah. Bahkan jarang ayat-ayat yang lepas daripada masalah apa, sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat yang termulia di antaranya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayat-ayat tersebut tidak ada maknanya, hanya Allah yang tahu maknanya. Ini sekali lagi, makanya saya bisa mengatakan mereka adalah syar' alil bid'ah, sejelek-jelek alil bid'ah, karena mereka menuduh Rasul, para sahabat itu jahil, bodoh terhadap ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di antaranya kesalahan mereka itu salah memahami ucapan as-salafus saleh, di antaranya ucapan Sufyan bin Uyainah di sini. Kalau kita terjemahkan, bila mengatakan setiap apa yang Allah sifati dirinya dengannya di dalam Al-Qur'an, maka penafsirannya adalah dibaca dan diam jarinya. Seolah-olah apa? Ini mengarahkan kepada ajaran tafwid tadi. Penafsiran ayat-ayat tersebut itu cukup dibaca saja, padahal bukan itu maknanya. Apalagi kalau kita jamakkan dengan ucapan-ucapan ulama salaf yang lain, di antaranya ucapan Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum, mana istiwa itu sudah diketahui. Juga penafsiran ulama-ulama tabi'in tentang apa arti istiwa, artinya apa, ulama salaf mereka mempelajari mana sifat-sifat Allah tersebut. Namun apa makna daripada ucapan Sufyan bin Uyainah ini? Membacanya itu adalah penafsiran daripada ayat-ayat atau ayat tentang sifat tersebut. Maknanya seperti tadi, ambil ruha kamajat, perlakukanlah ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat apa adanya. Artinya ketika kita membaca baliyajahumma besutotan, bahkan kedua tangan terbentang, itulah penafsirannya sudah. Jangan apa? Ditakwilkan. Artikan tangan dengan tangan, sudah. Sesuai dengan kebesaran Allah, tidak sama dengan apa? Makhluk. Namun sebagian ahli bidah salah memahami ucapan Ibn Uyainah. Memang itulah ahli bidah. Mereka apa? Sesatnya mereka karena salah memahami. Jangankan ucapan ulama salah, ayat saja mereka salah memahami. Hadis saja mereka takwilkan, apalagi ucapan as-salaf. Makanya al-sunnah wal jamaah mereka selalu apa, memperinci, mengkompromikan antara ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, ucapan salaf dengan ucapan salaf yang lain, tidak diambil mentah-mentahan begitu saja. Ulama mentafsirkan ucapan Ibn Uyainah dengan mengatakan mentafsirkan hadis atau ayat sifat tersebut cukup dengan membacanya, karena sudah jelas itulah maknanya. Allah turun ya turun, sudah, tidak perlu apa capek-capek mentakwil. Artinya yang turun itu rahmat Allah, yang turun adalah perintah Allah. Kita katakan tidak. Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita turun. Seperti tiga malam terakhir, yang turun Rabb kita, zat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan perintahnya, bukan rahmatnya. Ini makna apa? Penafsirannya adalah cukup dengan dibaca saya sudah tahu artinya. Sebagaimana kata Imam Malik tadi, al-istiwa maklum, makna istiwa sudah apa, dipahami secara bahasa Arab. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah yang lain. Al-yad dalam bahasa Arab ya tangan. Apalagi dengan bentuk musanna, bentuk dua, bal yadau. Orang-orang ahli bidah mengatakan arti al-yad al-qudrah. Masa ada dua kekuasaan Allah, dua kekuatan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wasukutu anu, diam, dari apa, mentakwilkan ayat-ayat tersebut. Imani, Allah turun ya turun, Allah bersemayam semayam, Allah punya tangan ya punya tangan, Allah punya wajah sudah, itulah arti daripada ayat-ayat atau yang tentang sifat tersebut. Ini sekali lagi itu makna fatafsiruhu tilawatu, mentafsirkan ayat-ayat dari sifat itu cukup dengan membacanya. Ya, dalam artian sudah jelas maknanya, tidak perlu ditakwilkan. Kemudian wa min tariqi Abi Bakar Ad-Dubai qala, dari jalan Abu Bakar Ad-Dubai beliau berkata, madhhabu ahli sunnati fi qaulillahi ta'ala ar-rahman 'alal 'arsy istawa qala bila kaifin. Dari riwayat Abu Bakar Ad-Dubai beliau mengatakan mazhab ahli sunnah yang asli, ya, bukan yang palsu. Karena banyak ahli sunnah yang apa? Yang palsu. Di antaranya apa? Mereka-mereka yang mentakwil ayat Allah, mentakwil hadis sifat Allah tanpa hak. Maka mereka betul ahli sunnah, namun ahli sunnah yang apa? Kawis 10. Madhab ahli sunnah wal jamaah tentang firman Allah ar-Rahman al-Arsy istawa, kata ahli sunnah wal jamaah bila kaifin, tanpa ditanya, tanpa dibagaimanakan Allah bersemayam tersebut. Artinya maknanya sudah dipahami. Adapun bagaimananya, ini yang wallahu a'lam. Makanya ahli sunnah wal jamaah, ulama salaf itu menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah. Bagaimananya sifat Allah kepada Allah. Adapun maknanya mereka pahami. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh alul al-bid'ah. Alul bid'ah mengatakan ulama salaf itu menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah. Kita katakan tidak. Ulama salaf mereka memahami ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat Allah. Adapun yang mereka serahkan kepada Allah itu adalah bagaimananya sifat Allah tersebut. Karena memang mereka apa? Tidak mengetahui bagaimananya sifat Allah tersebut. Wal asar fihi anis salaf katsiratun. Asar-asar dari salaf tentang masalah makna istiwa, tentang wajibnya menyerahkan bagaimana kepada Allah, itu banyak sekali. Seperti yang sudah kita sampaikan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Abu Bakar Ad-Dubai, hadihi tariqatu Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal. Inilah metodenya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala. Mereka memahami makna-makna ayat-ayat sifat, hadir sifat, adapun bagaimananya mereka serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Tirmidzi fi Jami', Imam Tirmidzi berkata dalam kitabnya Jami' Sunan At-Tirmidzi, akibah hadis Abi Hurairah fi nuzul, setelah membawakan hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia, wa huwa 'alal 'arsy, kata Imam Tirmidzi, Allah ada di atas arsy, kama wasafa bi nafsihi fi kitabih, seperti yang Allah sifati dirinya dengannya, kada qala ghairu wahid min ahli al-ilmi fi hadzal hadis, dan itulah yang diucapkan oleh para ulama ahli hadis, oleh ulama al-sunnah wal jamaah tentang hadis tadi, wa ma yushbihu minas sifat, dan yang serupa dengan itu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Tirmidzi mengatakan inilah metodenya al-sunnah ulama salaf dalam menyikapi ayat-ayat hadis-hadis sifat, di antaranya sifat turunnya Allah ke langit dunia, mereka memberlakukan apa adanya tanpa apa mentakwil-takwilkannya. Kemudian Imam Tirmidzi masih mengatakan lagi, wa qala fi babi fadil sadaqah. Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzinya dalam bab keutamaan sedekah beliau berkata, qad sabatat hadir riwayat fa nu'min biha. Riwayat-riwayat tentang masalah sifat-sifat Allah ini sabitah sahihah, maka wajib untuk kita mengimaninya. Wala natawaham, tidak boleh kita apa? Mentakwilkannya. Salah memahami, tidak boleh. Harus pahami apa adanya. Wala yuqalu kaif, dan tidak boleh kita menanyakan bagaimana sifat Allah tersebut. Kada ja'an Malik wa Ibn Uyayna wa Ibn Lubarak annahum amarruha bila kaifin. Inilah metodenya Imam Malik, Imam Sufyan bin Uyayna, Imam Abdullah bin Mubarak, mereka semuanya memberlakukan sifat-sifat Allah tersebut apa adanya. Ini sekali lagi ijma' as-salaf. Makanya kalau ada orang yang mentakwil ayat sifat, hadis sifat, maka mereka menyelisih ijma' as-salafus shalih. Tentunya itu adalah pentakwilan yang batil. Karena kita meyakini as-salaf, ulama salaf dari sahabat tabi'in maupun tabi'in tabi'in, mereka adalah aslam, a'lam dan ahkam. Mereka yang paling selamat, mereka yang paling pandai, pintar, dan mereka yang paling bijaksana. Yang milih salaf pasti batil. Wa hadza qaulu ahli ilmi min ahli sunnati wal jamaah. Inilah ucapan para ulama dari ahli sunnah wal jamaah. Amal Jahmiyatu fa angkaruha. Adapun kelompok Jahmiyah, mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hadza tashbihun. Mereka mengatakan kalau kita menetapkan Allah punya nama, punya sifat, itu nanti sama dengan makhluk. Padahal ya kita sudah menyampaikan kaidah tidak akan mungkin ada sesuatu yang berwujud namun tidak ada nama, tidak ada apa sifat. Atau mungkin ada yang sudah dapat wangsit misalnya, ya. Apa? Sesuatu yang ada wujudnya namun enggak ada nama, enggak ada sifatnya, ada enggak? Enggak mungkin ada. Namun itulah kesesatan kelompok Jahmiyah. Mereka menetapkan Allah itu punya zat namun tidak punya nama, tidak punya sifat. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-musyabbih ya'budu atau al-musyabbih ya'budu sanaman. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu seolah-olah dia menyembah berhala. Karena seolah-olah apa? Allah itu berhala yang berbentuk dan seterusnya. Adapun al-mu'attil yang menolak sifat dan nama Allah, ya'budu adaman. Mereka menyembah zat yang tidak ada apa? Tidak ada wujudnya. Wa qala Ishaq bin Rahawai, innama yakunu tashbih law qila yadun kayadin. Kata seorang ulama al-sunnah yang bernama Ishaq bin Rahawai, namanya tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, kalau kita mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, itu baru namanya apa? At-tashbih. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, titik, tidak dikatakan sebagai apa? At-tashbih. Kenapa Allah yang mengatakan demikian? Bal yadahu ma basutatan. Ma manaka anta sujuda lima khalaqtu biyadaya. Allah mengatakan Allah punya tangan. Kita mengatakan Allah punya tangan, namun tidak sama dengan paham makhluk. Apakah yang dikatakan tasbih? Tidak sama sekali. Yang dikatakan tasbih kata Ishaq bin Rahawai, kalau kita mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, itu baru namanya at-tasbih. Itu yang diharamkan. Wa sam'un ka sam'in, atau mengatakan telinga atau pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, itu baru dikatakan apa? At-tasbih. Adapun sekedar penamaan Allah punya tangan, manusia punya tangan, tidak mesti apa? Menyerupakan. Seperti kalau anak mengatakan antum punya wajah, hewan juga punya wajah, apakah sama? Ada yang mengatakan sama enggak? Alhamdulillah. Ya. Kemudian waqala fi tafsir Maidah, Imam Tirmidzi berkata dalam bab tentang tafsir surah Al-Maidah, qala la'imma, para imam-imam al-sunnah mengatakan nu'min bihadil ahadith min ghairi tafsirin. Kita mengimani hadis-hadis tentang sifat ini tanpa kita mentafsirkan. Ini juga jangan salah pahami, sudah kita sampaikan kemarin, kata-kata tidak mentafsirkan di sini yaitu tidak mentafsirkan ala kelompok Jahmiyah, tidak mentafsirkan ala tafsir Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah. Tidak boleh kita mentakwilkan di sini maknanya. Seperti Imam Tsauri, Imam Malik, Imam Ibnu Uyainah dan Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Karena masih panjang pembahasan, atau mungkin tinggal satu halaman lagi. Bagaimana hukumnya orang yang bertobat kemudian dia bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mengulangi dosa yang dia kerjakan, akan tapi dia tetap saja mengulangi dosa tadi, maka kewajibannya membayar kafarah. La yu'akhidukum Allah billahi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fa kafaratuhu it'amu asyati masakin. Di antara kafarahnya apa? Memberi 10 makan fakir miskin. Fakafaratuhu it'amu asyati masakin. Kalau kita bersumpah dengan nama Allah kemudian kita langgar sumpah tersebut, maka kau dalam kebaikan wajib membayar kafarah, di antaranya tadi it'amu asyati masakin au kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Apakah saat bertobat harus bersumpah dengan nama Allah? Tidak. Tobat itu yang nasuha cukup dengan dia meninggalkan maksiat dosa tersebut, tidak mengulangi dan bertekad untuk ya istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini memang dosanya antara dia dengan Allah, namun kalau dosanya dia dengan yang lain, tidak cukup hanya itu saja, harus dia minta maaf atau mengembalikan hak saudaranya tersebut. Wallahu a'lam. Apakah Islam Israel termasuk kafir? Kita katakan ya, ucapan mereka kufur. Ya, seperti mereka menyamakan antara Islam dengan agama-agama yang lain. Ini adalah bentuk kekufuran atau kufur akbar, kufur besar. Ini termasuk sekali lagi yang menjadikan mereka murtad dari Islam. Akan tetapi orang perorangannya masih butuh untuk apa? Ditegakkan hujah. Seperti yang kita sampaikan tadi, bisa jadi orangnya apa? Gila. Bagaimana menurut pandangan Ahlussunnah yang benar mengenai Nur Muhammad, cahaya Muhammad? Ya, kita katakan, ulama mengatakan bahwasanya hadis dari tentang cahaya Nabi Muhammad itu tidak ada yang sahih. Ya, mereka ini ajaran-ajaran tasawuf yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, yaitu mereka ingin untuk berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya semua makhluk ini tercipta dari cahaya Muhammad SAW. Ini hadisnya semuanya tidak ada yang sahih. Mengingat saya pernah mendengar seorang khatib saat berkhutbah Jumat berkata, jika iblis dahulu adalah kelompok malaikat. Ini khatib yang jahil terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada waktu khutbah pada waktu hari Jumat disunahkan membaca apa? Surat apa? Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi tersebut Allah mengatakan wa kana minal jin. Iblis itu dari golongan apa? Al-jin. Kelihatannya khatib enggak apa-apa, enggak pernah baca surat Al-Kahfi, pada itu yang disunahkan. Ya. Atau mungkin salah paham tentang ayat surah Al-Baqarah. Mungkin dia baru membaca Al-Baqarah saja, enggak sampai Al-Kahfi. Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya. Allah mengatakan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, semuanya sujud illa iblis, kecuali apa? Iblis. Seolah-olah apa? Kalau terjemahannya iblis dari golongan ini karena memang bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab penuh dengan sastra. Di dalam pembahasan ini, dalam bahasa Arab ini suatu yang lumrah. Contoh ya, contoh dalam ungkapan orang Arab misalnya yadkhulu at-tullabul fasla illa al-himar. Ya, para santri, para murid telah masuk kelas kecuali keledai. Apakah keledai termasuk santri? Namun dalam bahasa Arab ini namanya istisna munqati. Ya, sesuatu yang dipahami oleh orang Arab, ya. Dengan apa? Ya, dengan secepatnya mereka memahami konteks ayat tersebut. Ya, bukan berarti iblis kali ini kalangan apa? Malaikat. Ya, jelas apalagi jelas-jelas Allah mengatakan wa kana minal jin. Itu nah, ya, khatib-khatib yang ada sekarang ini kadang mereka sudah tidak bisa bahasa Arab, tidak pernah belajar akidah sunnah wal jamaah, maka dhal wa adhal, sesat dan menyesatkan. Teruskan apa enggak? Ya, masih liburan kan? Mohon dijelaskan tentang Imam Al-Ghazali karena banyak yang berpendapat beliau adalah seorang penganut tasawuf. Bolehkah kita mengambil pendapat beliau? Nanti insya Allah pada pembahasan ya, pembahasan berikutnya tentang masalah penyesalan ahli filsafat, di antaranya Imam Ghazali, itu ketika beliau mau meninggal dunia, beliau menyesali perbuatan-perbuatan beliau dalam belajar ilmu filsafat, ilmu tasawuf. Kemudian beliau apa meninggal dunia dalam keadaan merangkul atau memegang Sahih Al-Bukhari. Ya, itu di antara simbol beliau itu ingin bertobat. Ya, apalagi banyak pendapat beliau dalam kitab Ihlalumuddin yang dikritik, dibantah oleh para ulama. Intinya ya, semoga Allah SWT merahmati beliau. Adapun pemikiran-pemikirannya yang sesat wajib untuk diluruskan. Apa saja parameter yang harus dipersiapkan jika seorang pemuda ingin menikah? Ya, syarat utamanya apa? Sudah punya nafkah. Ya, karena Rasul mengatakan, ya ma'asyar sabab, ma'istata aminkumul ba'al fal yatazawaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu menikah, ya mampu untuk memberikan nafkah kepada istri, maka hendaklah engkau apa? Menikah. Itu yang paling utama. Ya. Jangan sampai ya kuliah saja masih minta orang tua, ya masih menjadi beban orang tua, kemudian mau apa? Kecuali kalau orang tuanya ya mungkin kaya, kemudian mengatakan ya sudah kamu menikah daripada kamu pacaran misalnya, ya maka apa? Tidak ada masalah, karena ada yang biaya, yang penting ada nafkah. Jangan sampai ya ketika menikah naudzubillah min dzalik, ya utang sana utang sini, kemudian ya menelantarkan istri dan sebagainya, ini tidak selayaknya. Bagaimana cara yang baik untuk meminta izin ke orang tua? Karena biasanya parameter untuk menikah ya ialah sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap. Yang betul, ya orang tua ketika mensyaratkan harus punya pekerjaan dulu sebelum menikah, itu benar. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Jangan apa? Bonek. Ya, uang kuliah saja atau uang saku kuliah saja buat beli enggak cukup, mau apa? Nikah. Ya, harus dipikirkan yang matang juga, karena antum menikahi anak orang, ya, bukan anak yang lainnya. Masya Allah, pertanyaan masalah istri, masalah menikah. Bagaimana kriteria istri yang ideal menurut Al-Quran dan Sunnah? Ya. Apakah harus bermanhaj salaf wanita tersebut, ataukah cukup wanita tersebut Islam saja? Ya, Rasul mengatakan, fadfar bidayi din taribat yajam. Cari yang agamanya bagus, dan tidak ada agama yang bagus kecuali yang sesuai dengan mazhab as-salaf. Cari wanita-wanita yang betul-betul tahu akidah shalihah, tahu mazhab salaf. Ya, jangan yang sekedar Islam. Nanti kalau ada gerhana, ya apa? Seperti ada di media itu kalau hamil, ya makan apa namanya tembikar. Ya, karena apa? Ya. Ke khurafat-khurafat yang ada di negeri kita sangat luar biasa. Maka jangan sembarangan, karena ayah istri antum nanti akan menjadi guru bagi anak-anak antum, mendidik anak antum. Kalau ya, istri antum itu tidak sesuai dengan masalah, nanti khawatirnya anak-anak antum ya akan menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan, dan antum akan apa? Dimna pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ada pemimpin, dan pemimpin akan ditanya di hari kiamat kelak. Apabila ada seorang wanita berpikiran bahwa dia ingin seperti Fatimah radhiyallahu anha yang tidak pernah dipoligami oleh Ali radhiyallahu anhu, apakah diperbolehkan? Ya, boleh-boleh saja ya, kalau dia memang apa berat karena melihat suaminya tidak layak ya. Suaminya ya mentalnya mental ya kerupuk, mau poligami bagaimana, nanti kuatnya nanti ya berantakan semuanya, tidak mampu untuk bisa jadi seperti itu. Akan tapi kalau seorang istri melihat suaminya masya Allah ya, agamanya sudah masya Allah lah, sudah nafkahnya sudah insya Allah, nikah empat insya Allah gak akan telantar keluarganya. Maka kalau seorang istri memperbolehkan suaminya untuk berpoligami, masya Allah, insya Allah surga sebagai tempatnya. Di antaranya karena Rasul mengatakan di antara cara seorang wanita masuk surga adalah apa? Mentaati suaminya dalam hal yang ma'ruf. Daripada suaminya selingkuh, daripada suaminya berzina, maka dengan dia memberikan kesempatan untuk suaminya melaksanakan ibadah kepada Allah, namun dengan tadi syaratnya suami tersebut mampu dan sebagainya, maka itu wanita yang insya Allah bahkan orang awam pun tahu. Ketika ada seorang wanita yang membolehkan suaminya poligami, oh ini wanita penghuni surga. Insya Allah. Jadi kita katakan, ini adalah wanita-wanita yang sangat amat jarang. Apakah na'udzubillah min dzalik. Banyak yang memperolok, banyak yang mencaci maki masalah apa? Poligami. Bukan hanya orang-orang di jalan yang tidak berjilbab, bahkan kita lihat juga yang bercadar sekarang ini juga demikian. Memperolok, bahkan yang memperolok bukan juga perempuan, yang laki-laki juga, bukan hanya yang apa? Di jalanan, bahkan di pengajian juga sama, memperolok, mencaci maki, memprovokasi dan sebagainya. Padahal kalau orang itu membenci agama Allah, membenci sunnah Rasulullah, maka Allah mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka gugur semua amal ibadah mereka. Tidak ada manfaatnya dia bercadar, tidak ada manfaatnya dia berjenggot, tidak musbil kalau dia mencela agama Allah Subhanahu wa taala, mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang ini masalah yang paling sensi sekali. Bukan hanya untuk perempuan, laki-laki juga demikian. Maka sekali lagi bertakwalah kepada Allah, memperoleh agama Allah, membenci agama Allah juga sama hukumnya, kufur besar, bisa orang itu murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dalam masalah masalah yang tidak boleh kita jadikan sebagai bahan ejekan dan seterusnya, karena hukumnya tadi qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahziun. Ini yang terakhir, semoga bukan masalah nikah lagi. Betulkah pohon bidara bisa untuk ruqyah? Apakah dalilnya? Wallah alam, sampai detik ini saya belum tahu apa dalil menjadikan pohon bidara sebagai bahan ruqyah. Kalau yang saya tahu itu sekedar tajribah, pengalaman. Dan kata Syekh Masyur bin Hasan Asa' al-Salman, at-tajribah laysat hujjah, pengalaman itu bukan dalil. Kalau meruqyah cukup dengan misalnya ayat Al-Quran, dengan zikir-zikir An-Nabawi. Wallahualam, saya masih sampai detik ini saya belum tahu apakah pernah Rasul SAW meruqyah atau sahabat meruqyah dengan memakai bahan tadi, daun bidara atau yang sejenisnya. Kalau ada, tolong sampaikan kepada anak. Namanya ilmu itu luas, tidak semua bisa kita ketahui. Cuma sampai detik ini wallahualam. Atau sekarang ada yang mau memberitahu, tidak ada masalah, ada tidak dalilnya dari Rasul atau sahabat Rasulullah SAW? Nanti dilihatlah. Kalau mungkin ada yang mendapati, tolong beritahu kepada kita. Namanya al-ilmu, kata ulama, al-hikmah dolatul mu'min. Ilmu itu seperti barang yang hilang dari seorang mu'min. Aina mawajadaha akhadaha. Kalau dia menemukan, dia ambil. Kita insyaAllah menerima al-haq selama betul-betul ala ad-dalil. Wallah alam. Kurang lebih saya mohon maaf. Aku lukau lihada wa akhu da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.